Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Rabbi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bro, bapak, para ibu, mujahadatin nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan nafsu dari sifat-sifat tercela. Sampun kula terangaken secara detail. Ajeng mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Mungkin nembe kula terangaken kalih macam sepindah atau bah nomor kalih asobru sabar. Banjen sifat-sifat yang terpuji niki dados sarana untuk keberhasilan baik ahli syariat, ahli thariqat, ahli hakikat. Mengenai sifat-sifat yang terpuji kedah dipun damel, digunakan, sifat-sifat yang tercela ditinggalkan. Ikulo bade bahas syukur. Syukur niku kedudukannya sangat tinggi. Mulane wonten Al-Qur'an disejajarkan dengan zikir. Para bapak, wonten surat Al-Baqarah ayat 150 152 Fadhkuruni adhkurkum fashkuruni wa la takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala wonten ayat niki barengno antarane zikir ambek syukur. Fadzkuruni ambek waskuruni. Iki nedahaken kedudukan syukur niki sejajar kalih zikir. Padahal zikir niku diterangaken wonten surat Al-Ankabut ayat 45 wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Iqlo dan adan zikir disik. Berbapak, zikir adalah jalan yang paling dekat datang Gusti Allah. Sapa wong sing zikir Allah berarti cedak mbi Allah. Sing lali mbi Allah berarti jauh ambek Gusti Allah. Sehingga enten salah seorang sufi mengatakan, aku tahu ketika aku dekat Allah. Aku pun tahu ketika aku jauh dari Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa tanda-tandanya? Ketika aku berzikir kepada Allah, maka berarti aku dekat dengan Allah. Ketika aku lupa kepada Allah, maka berarti aku jauh dari Allah. Para bapak, ini kehebatan zikir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangaken ibadah-ibadah yang hebat-hebat niki tasih kalah kali zikir. Ayat Nabi dawuh ala unabbiukum bi ahsani a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha lidarujatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariqi wa khairin lakum min antalqau aduwakum sumatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jalla. Nabi dawuh, maukah kalian aku tunjukkan amal kalian yang paling bagus, yang paling bersih menurut Tuhan kalian dan paling dapat mengangkat derajat kalian, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada bertemu dengan musuh kemudian kalian memenggal leher musuh dan akhirnya musuh memenggal lehermu. Berarti mati syahid. Di isih luwih bagus katimbang sedekah emas, katimbang sedekah perak, apa maneh nggih sedekah-sedekah liyane. Luwih bagus katimbang mati syahid di medan perang. Sahabat matur, inggih ya Rasulullah, tanya Nabi dawuh, zikrullah. azza wajal. Zikir maring Allah azza wajal. Niki ora bapak kehebatan zikir. Para ibu lan para bapak, sampai Allah nggih dawuh ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharokat bi syafatahu rawahu Ahmad. Gusti Allah dawuh wonten hadis kunci, aku akan selalu menyertai hambaku selama hambaku ingat kepadaku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Di hibati zikir. Orang bapak, sampai-sampai zikir niki, berarti sebabnya husnul khotimah. Sebabnya husnul khotimah. Tanya Nabi dawuh, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sopo sing akhir gunemane la ilaha illallah masuk surga. Islamat yang sing pejah niku saged ngucapaken la ilaha illallah. Niku dituntun maca la ilaha illallah. Lono para bapak, lesan saged muni la ilaha illallah ketika menjelang kematian. Niki mboten saged nek mboten dadi gerak refleks. Disampe mun kulino, lisan iku mun kulino. Sampe diucapno witing tresno jalaran saka kulino. Semono ku ati niku eling Allah. Eling Allah niki nggih dadi refleks. Nek mboten dadi refleks waktu mati ati niku angel. Menekati tentang Allah. Sampai kaya Nabi dawuh, man mata bahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Di tiang mek badhe pejah munasa niki tinggal dua sing kenek diarep-arep. Siji lesane muni la ilaha illallah. Niki jenenge safaat nggih, taharokat bi safatahu. Kedua bibirnya menyebut namaku. Sing nomor loro, man mata bahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia meyakini tidak ada Tuhan kecuali aku, maka masuk surga. Ini para bapak kehebatane zikir. Mulane mung kapan wis naza arepe mati niku setan niki padha teko nguduh. Pun bolak-balik kula terangno critane mbah kula dadi pecah. Nalika nazak niki mun boten saged nggunakaken pikiran. Akal sampun boten saged digunakaken. Nggih. Iki kantun jagakno lesane refleke ngomong apa. Nggih. Lajeng lesane dibaring ngambe atine, atine ku eling apa. Terus bapak, mbah kula cerita mal, nalika aku nazak, barang sing ketok ora ketok, barang sing ora ketok malah ketok. Tegese napa bareng sing syahadah, alam nyata niki mboten ketok. Sing ketok malah alam gaib. Para ibu lan para bapak, mulane Sayyidina Umar dawuh, "Laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahum yarawna ma la tarawna." Wong-wong sing arepe mati iku tuntunan la ilaha illallah. Ana wong arepe mati ku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Tegese wong sing sehat ora weruh. Wong sing badhe pecah niku sumerep. Para bapak, iki termasuk napa nggih setan niku wau. Mbah kula ku crita sing gudho iku setan rupa kiyaine. Rupa kiyaine. Nggih, kiyaine iki ngomong Abdul Ghafur la ilaha illallah iku keliru. Sing bener iku la ilaha. Gusti Allahku gak ono, pangeranku gak ono. Aku ngucapo pangeran gak ono la ilaha. Nggih mbah kula iku cerita teng kula mal untung aku wis mlebu tarekat. Ambek guruku aku dituntut Hidul Anfas. Hidul Anfas niku njogo nafas. Pancen Abdulul Taat Hidul Anfas. Le utama-utamane taat iku njogo nafas. Artine njogo nafas duhuluha wa khurujuha bi dzikrillah. Nafas metu Allah. Nafas metu Allah sampai dadi gerak refleks. Nalika kiai ku muni ngono, pangeran ka ono, langsung atiku muni mal Allah. Pelas ilang. Sing rupa kiai ku jedus rupa ibuku. Aku dirayu ambek ibuku dirayu. Kufur manuto kiai mu yopur. Ben selamat cek ne selamat pur. Allah mal atiku pelas rupa ibuku hilang. Jedul rupa bapakku kasar mal. Aku dipaksa ambek bapakku. Waktu iku dipaksa. Supaya ngakoni Gusti Allah kahono. Atiku mal muni Allah pelas sing rupa bapakku hilang. Aku dadi sadar mal. Barang sadar, aku terus sihat maneh, aku jaluk diwudoni. Koyok ngoten pak ceritane, mektu najak niku. Mulane dikir niki hal sing akbar, paling besar, padilai, paling besar keutamaane dibanding kali ibadah-ibadah sanes. Mulane wong sawangsa kok critakno jenengan Sayyidina Ali matur nang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha alal ibad wa afdaliha indallahi subhanahu wa ta'ala." Sayyidina Ali ku matur, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku jalan yang paling dekat dengan Allah." Di jalukan ini ku dalan sing paling cedek dengan Gusti Allah. "Wa ashaliha alal ibad," yang paling mudah dilakukan oleh hamba Allah. Di samping itu juga paling utama menurut Allah. Ini jaluk aneh Sayyidina Ali, jaluk wiridan, jaluk amalan. Sing amalan itu siji luweh parek dalane ambek Allah. Nomor loro luwih gampang dilakoni kawula, nomor telu luwih utama mung Gusti Allah. Qala kanjeng Nabi dawuh, ya Ali alaika bi zikrillahi sirron wa alanian. Sirron wa alanian, batinan wa dhohiron. Ali, silamu ngajit tono zikir maring Allah, baik zikir siri neng jerune ati, utawa alaniah, utawa dhohiron diucap no lesan. Tidikannya ke diucap no lesan jenenge dhohiron. Nek kapanen neng ati tok jenenge batinan, utawa alaniatan wasiron. Tidinali matur ya Rasulullah kullun nasi zakiruna wa innama aratu antahusoni. Ya Rasulullah, kabeh tiyang pun sami dikir, kula niku menghendaki pengen maringi wiridan kula sing khusus, amalan sing khusus. Kaya Nabi dawuh, mah ya Ali, ojo ngono Ali. Jangan begitu Ali, mah ya Ali. Afdhalu ma qultu wan nabiyuna qabli la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu, luweh utama-utamane ucapan sing tak ucapno lan diucapno nabi-nabi sadurunge aku, iku la ilaha illallah. Ambi nek sriramu ngucapno la ilaha illallah, banjur mbok timbang neng timbangan. Bumi sapitu, langit sapitu mbok timbang neng timbangan liyane, isih bobot la ilaha illallah. Lane para bapak thariqah niku nggih intine la ilaha illallah. Adapun yang lain-lain niku tambahan. Haripun Sayyidina Ali nyuwun dibaiat kanjeng Nabi, dibaiat talqin la ilaha illallah. Niku kehebatane zikir. La ilallah, sampai Allah niku dawuh la ilaha illallah hisni wa man taqala hisni amina min iqobi. La ilallah iku bentengku. Sopo sing mlebu bentengku bakal selamat sopo siksaku. Iki para bapak kehebatane zikir. Nggih. Mula wonten surat Ankabut 45 didawaken wala zikrullahi akbar. Pun saniki kula nerangaken syukur. Nggih. Para bapak, wonten surat Al-Baqarah 152 kelawau antarane zikir ambek syukur niku didadekno sak ayat sejajar. Wa dzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Para bapak niki syukur niku sejajar kalih zikir. Padahal zikir kados niku kula terangaken kathah. Wonten ayat sanes surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terus Bapak, ayat ini nedahaken sinten-sinten sing mensyukuri nikmat Allah. Niki Allah badhe nambah kenikmatan. Nambah kenikmatan. Sinten sing purun syukur. Nek mboten purun syukur, siksa Allah dahsyat. Ana wong kok sugih, syukure kathah, luman. Neng dunia niku mau ditambahi nikmate, tambahi. Dereng bincing teng akhirat. Tapi katanya diparing kenikmatan Allah kok mboten syukur. Zakat ora diwekno, sedekah yo ora, jariyah yo ora. Para bapak, inna adzabi lasyadid, di samping badhe ngalami kebangkrutan, binjing siksane sangat dahsyat. Rata-rata para bapak wong sugih-sugih, pengusaha-pengusaha niku nggih sampun mengalami kejayaan yang sangat besar, akhirnya kok runtuh, akhirnya kok ambruk, akhirnya kok bangkrut. Para bapak, rata-rata nek kula takoni sebabe gak zakat. Inna adzabi lasyadid. Niku pun ping pinten mawon yang dateng ke kula. Saking Ciamis, saking Bandung, saking Jakarta, saking Bogor, yang sempun usahanya maju, enten sing sawah, tuan sawah, enten sing gada rumah makan, cabangnya pun kuatah, enten sing pun gada dealer mobil, niki akhirnya kok jatuh, akhirnya mangan mawon sak niki utang-utang. Balik no duit bank mboten saged. Niki setelah saya tanya, roto-roto ora zakat. Nggih, kafartum inna adzabi lasyadid. Bro bapak, di samping menika tiyang kapane syukur ning Gusti Allah. Di samping ditambah-tambah nikmate, dijanji Allah tidak akan disiksa. Ini kira hampir sejajar kali mau. La ilaha illallah hisni. Wa man taqala hisni aminan min iqobi. La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk bentengku akan selamat, akan aman dari siksaku. Iwatan surat An-Nisa ayat 147. Surat An-Nisa 147 Allah dawuh, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tapi syaratnya kudu iman, nggih. Syukur ning mboten iman mboten saged. Nggih. Iman semantono ki zikir niku syaraté nggih kudu iman. Mboten iman mboten saged. Gusti Allah dawuh, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Surat An-Nisa ayat 147. Tidaklah Allah berbuat menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Para bapak, niki nuduhaken dadi loro niki, syukur ambek iman. Niki menjadi persyaratan yang mboten disiksa dening Gusti Allah. Niku juga persyaratan mati husnul khotimah. Bapak ibu dan para bapak, ayat la in syakartum la azidannakum niki nedaken sinten-sinten sing syukur niku pasti akan diberi tambahan. Siapa yang syukur pasti akan diberi tambahan tanpa ada pengecualian. Pokoke gelem syukur diberi tambahan. Lah syukur niku dos pundi apa cukup alhamdulillah. Boten cukup bareng Bapak. Jenenge syukur niku kudu telu-telune atunggal. Kudu telu-telune atunggal. Nomor siji syukur bil lisan. Syukur bil lisan lesane muni alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku diparing nikmat Allah. Alhamdulillah. Aku diparingi panganan di Allah. Sak badane mangan. Alhamdulillah. Aku diparingi ngombe di Allah. Mulane mungkin enten hadise nggih. Sapa wonge mangan, sapa wonge ngombe kok muni alhamdulillah akan diridhoi Allah. Dan niki diridhoi niku melebihi daripada pahala para bapak. Nggih. Melebihi daripada pahala. Semanten iki kelonjengan gawe pakaian syukur alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwa. Pur bapak disamping oleh ganjaran gedhe dosane diampuni, ya. Iki syukur. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwa. Ku jenenge syukur, nggih. Mangan bar syukur kawitan bismillah, akhire alhamdulillah diridhoi oleh Allah. Benten para bapak kalian lima hal. Ingkang dipun terangaken wonten lima ayat, nggih. Nomor siji pemberian kekayaan. Wong sing diparingi sugih mek Gusti Allah niku enten pengecualian. Bakat tak paringi sugih. Tapi ada pengecualian, kecuali yang ini. Nomor kali pengkabulan doa. Dijabaini donga niku nggih ngoten, niku enten pengecualian. Mboten kabeh tiyang. Nomor tiga, pemberian rizki. Pemberian rizki para bapak niki nggih enten pengecualian. Ngapa enten bedani kekayaan kali rizki lain nggih. Para bapak nek disebut kekayaan niki khusus bondo. Tapi nek rizki niki umum nggih, rizki niki umum. Pemberian iman jenenge rizki, pemberian amal yang soleh jenenge rizki, pemberian kesehatan badan jenenge rizki. Rizki itu lebih umum. Lajeng nomor sekawan pengampunan dosa. Niki ugi wonten pengecualian. Nomor lima penerimaan taubat. Taubat ditrimo niku nggih enten pengecualian. Lain nggih kalian syukur. Pemberian tambahan niku pasti asakan tianiku syukur. La in syakartum la azidannakum. Nggih. La azidannakum la in syakartum nganggo lam ta'kid la azidannakum pasti. Para bapak siji kalih pemberian kekayaan. Dengan tulis wonten surat At-Taubah ayat 28 nggih. Basaufa yughnikumullahu min fadlihi insyaa. Basaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Mune bab syukur mboten enten, jika Allah mengendaki niki mboten enten. La in syakartum la zidannakum, mboten enten insya'a. Mboten enten insya'a. Jadi kalau mau syukur pasti Allah akan menambah siji ambek pemberian kekayaan. Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Surat At-Taubah 28. Nomor kali ijabah doa, diterimanya doa, niku genten pengecualian. Fasaya kasyifu ma tad'una ilaihi insya'a. Enten bali insya'a. Maka Dia Allah menghilangkan bahaya di mana kamu berdoa kepada-Nya jika Dia menghendaki. Di Allah mengijabai doa itu juga ada pengecualian jika menghendaki. Kalau tidak menghendaki, niki jenenge pengecualian. Jika tidak menghendaki juga tidak. Nomor tiga, pemberian rezeki. Surat Al-Baqarah 212. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa hitungan. Tengeniki enten mayasa. Pertama wo enten insya'a. Jika Allah menghendaki, insya'a. Jika Allah menghendaki, tengeriki Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Tanpa ada hitungan. Niku si enten pengecualian, insya'a, mayyasha. Nomor sekawan, pengampunan dosa. Niku nggih ngoten, enten pengecualian. Surat An-Nisa 48. Wa yaghfiru ma tuna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma tuna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang yang Dia menghendaki. Wajib enten bila Allah menghendaki. Nomor gangsal, penerimaan tobat. Lima tobat niku nggih jika dikendaki oleh Allah. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah menerima tobat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau tidak dikehendaki juga tidak. Terus Bapak, nanti gangsal ayat niku wau nomor siji ono insya'a, nomor luru ono insya'a, nomor telu papat limo mayyasha. Nuduno kehibatane syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Para ibu dan para bapak, sahabat Anas bin Malik ceritakan hadis saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol innallaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi ayakula al-aklata wa yashraba asharbata fayahmaduhu 'alaiha. Oh Bapak, ini barang kecil. Ini biasanya kalau jenengan sok lali. Barang kecil. Kanjeng Nabi dawuh, la yardo innallaha la yardo sing awal nganggo inna sesungguhnya. La yardo pasti rido. Sesungguhnya Allah pasti meridhoi. Kepada siapa? Ketika setelah makan dia mengatakan alhamdulillah. Dan ketika setelah minum dia mengatakan alhamdulillah. Terus Bapak niki abot nang mboten sih sak temene. Mboten laline nek lho Yai. Ono elali sebab kaeling Gusti Allah. Ora eling nek panganan paringane Allah, omben-omben paringane Allah. Lesan saged mangan, saged ngulu paringane Allah, nggih. Lajeng guruan saged nyelek banyu paringane Gusti Allah. Wis innallaha la yardo ngadulam la yardo. Sesungguhnya Allah pasti akan meridhoi kepada orang yang makan setelahnya membaca alhamdulillah dan orang yang minum setelahnya baca alhamdulillah. Para bapak wau kula aturaken syukur niki mboten cukup nganggo lisan tok. Iki beberapa sing kula waca niku sik nganggo lisan. Enten syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi niku syukur nganggo ati. Syukur nganggo ati niku merasa seneng dateng Allah sing paring nikmat. Para bapak, kula sampean nggih pun seneng tapi kualik nggih. Sing disenengi nikmate nggih. Mboten seneng dhateng Allah sing paring nikmat. Kula jenengan panen kuwatah tambak buanten, biasane panen mung rong pintal, lha kok 5 pintal. Alhamdulillah. Lesane jujur. Alhamdulillah. Atine de syukur apa enggak atine? Lu kapan atine syukur iki terus undi seneng nang Gusti Allah. Nggih. Seneng nang Gusti Allah mboten kok seneng panene. Nggih. Seneng paneku kedua. Sing pertama senenge teng Allah sing paling nikmat. Ku jenenge syukur bil qalbi. Banjur syukur bil arkan. Jadi bahasakno nganggu koyok sajek asukru bil lisan. Wasukru bil janan. Janan ku hati. Wasukru bil arkan. Arkan ku ngauto. Bapak, terus munti syukur bil arkan. Sing kula contohno bandeng niku lho nggih. Lisane alhamdulillah. Atine demen ambek Gusti Allah sing paring bandeng. Banjur terus anggotane syukur maneh. Syukure terus pundi? Yo panenan iku kanggo sedekah, kanggo sedekah. Tonggo teparu dikirimi, wong tuane dikirimi. Nggih, panenane bandeng digunakno kanggo sangu golek are akhirat. Ini sangune ngaji, kanggo opo, wakaf, opo kanggo syariah. Ini jenenge syukur bil arkan. Dalam bahasa yang lain, gunakno kenikmatan untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Iku jenenge nggih asyku bil arkan. Para bapak telu kudu bareng telu-telu ning atunggal. Para bapak diwetaken saking Sa'id saking Qatadah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul arbaun man uktihinna faqad uktiya khairayid dunya wal akhirah. Lisanun dhakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zaujatun mu'minatun sholihatun wa yuqalu kana min du'a'i Dawud alaihi salam Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin amal lawati as'aluka falisanan dhakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati wa amal lati a'udhu bika min hunna fa'udhu bika min walatin yakunu alayya sayyidan wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masyib wa min malin yakunu wabalan alayya wa min jarin lauro amini hasanatan kata maha walau ro amini sayatan afsaha. Bapak bapak tanya Nabi Dawud sopo wonge diparingi perkara papat iki berarti diparingi kebagusan dunyo diparingi kebagusan akhirat lengkap. Berbapak dalam doa sandiriyah, doa tawasul datang Syekh Abi Hasan As-Sadili. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kull wa na'udzubika min asyari kulli. Al-khaira kullahuni kunopo. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asyari kulli. Ya Allah, wa nyuwun kebagusan sedoyo. Wa nyuwun perlindungan dari kaelekan sedoyo. Kita wekanya Nabi wong kapan diparingi perkara papat iki berarti diparingi kebagusan dunyo yo kebagusan akhirat. Niku jenenge kebaikan seluruhnya. Nomor siji para bapak nggih diparingi lisanun dzakirun. Ana wong kok diparingi lisane gelem dzikir. Melaku sakwaku astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kesel ganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para bapak nggih, perkataan kali niki astagfirullah niku jenenge nggih zikir, maca selawat nggih zikir. Allah niku sinten-sinten sing dagang kok ambruk nggih, marung ora payu, usaha kok jeblok, wah niki kali ini masya Allah niku. Dan kuat ditahu dijazai ke mahrus kali astagfirullahaladzim kali sallallahu ala Muhammad sing pendek niku dijazai mbah kebetu wilasem dong cok leren-leren moco astagfirullah aladzim ambek sallallahu ala Muhammad. Penuh bapak pengen apa mawon nggih asakan ikhlas nggih. Ini nyatanya kampil dari pondok ke kampil. pengen haji biar diparingi gampil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ki dawuh napa ngoten? Bayi makhluk si dawuh ngoten, jong istighfar mbek selawat. Bandowi geng ngoten, jong istighfar mbek selawat. Ternyata bareng Ramadan kula maca hadis ketemu. Hadise maca istighfar kali maca selawat, bukan main. Kula bapak nggih wong kula jenenge sik syariat nek dimingi-ming ganjarane mesti dilakoni. Nek gak dimingi-ming gak ngira. Wah ngira. Iku ora oleh leren-leren terus sampe masa ambek nyambut gawe ambek napa. Kula bapak hadise man lazamal istighfar. Jalallahu lahu mingkulli hammin faroja wa mingkulli doikin mahroja wa yarzukhu min haitu la yahtasib. Pokoknya kalau jika ini bab rezeki-rezeki ini itu mesti serget. Bahwa kanjeng Nabi barang siapa merutini istighfar astaghfirullahaladzim. Yuk ngaji semono suwene yo iki ketok dilakoni yo ora apa-apa lah. Bekal-bekal ni ane ditambahin. Dawe kanjeng Nabi barang siapa melazimi merutini membaca istighfar dijadikan oleh Allah setiap susah diganti gembira. Ini susah-susah iki lho ben bunga ngono. Masuk ngelentuk akhir. Wa min kulli daikin mahroja. Setiap kesulitan diberi jalan keluar. Wa yarzuku min haitu la yahtasib. Akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Bangsa ini gini-gini ini suweneng aku. Man lazamal istighfar jalallahu lahu min kulli hammin faroja wa min kulli daikin mahroja wa yarzukahu min haitu la yahtasib. Ya arek sekolah barang nggih pengen usiane lulus ilmune manfaat perbanyak baca istighfar selawat. Sinau ora SMS. Nek wayu jenku ngenteni ana wahyu ceblok. Apa bocoran? Ya disinau sing temenan istighfar sing kata. Sing selawat kanjeng Nabi dawuh man asurat alaihi hajatun fal yuksiri bisolati alaiya. Fa innaha takshiful humum wal humum wal kurub wa tukfirul arzaq wa takdil hawa'ij. Nabi dawuh barang siapa yang merasa kesulitan memperoleh hajatnya. Jadi hajatnya kan nyuwang kakak hajat niku. Ngomong hajat rezekine kok seret. Dudulan apa-apa kok angel. Ini tambah aneh-aneh banget. Ketengen pun jaluk wiridan, jaluk tungo, wiridan. Ya tak wai, butilako ni mbok gak, tak wai. Wai tulisan. Akhir-akhir ini kok aneh, jaluk modal. Jaluk modal, jadi kok jeblok terus penyambut gawe. Mbok menawi modal saking jenengan barokah. Iki. Ya iki lha nek wong 100 njaluk modal kabeh lah ya. Aneh-aneh lan iki. Jeneng ya iya pantas njaluk donga yo wiridan njaluk modal. Lha iki ora bapak. Ini kan yang lebih dawuh, siapa yang merasa kesulitan memperoleh hajatnya, hajat apa ae. Golek nang mantu anak gak oleh-oleh. Ya hajat golek bojo kok angel. Ya hajat jenenge. Dawuh kanjeng Nabi perbanyak membaca selawat kepada aku. Perbanyak nggih. Aja ping telu tok. Ya ping tiga rek mun kathah to yai. Iya kok jenenge ilmu nahwu aku ngono. Telu kuwi saket tapi nek wiridan ya puluhane won aku ngono. Ora usah diitungi muni terus. Dawuh kanjeng Nabi kono memperbanyak membaca selawat pada aku. Satu menghilangkan susah, sumpet, prihatin. Niku sedulur nih. Susah, sumpet, prihatin. Al-humum, bal-humum, bal-kurub. Nomor loro, watuk fil arzak, memperbanyak rizki. Watak bil hawaid, bisa mendatangkan berbagai macam hajat. Ini kalau Bapak mau coba selawat. Nah ini jenengnya apa? Lesanan dakiran. Oleh Nabi Dawuh memperoleh kebaikan dunia seluruhnya, mendapatkan kebaikan akhirat seluruhnya. Nomor siji, lesan sing gelem zikir. Kalau Bapak. Nomor loro, wakol ben syakirun. Artinya gelem syukur. Artinya gelem syukur. Rasa demen ning Gusti Allah sing paring, atine rasa demen Gusti Allah sing paring. Nggih. Atine syukur. Wa badanun sabirun, badane iki sabar. Perbabane badan sing sabar diuji wingi lho, nggih. Mika critano kathah. Sinten sabare Nabi Ayub. Sabare Nabi sinten wingi? Nabi Jerjis nggih. Sabar. Hanya Nabi nggih sabar. Ocitakno sabare wingi. Sampai nyambut gawe nyirami kurma ditempelengi ambek sing duwe kurma nggih. Sabar. Badanan sabar. Cengemetulu bazaujatun mukminatun sholihatun. Bojo sing iman sing salihah. Nggih. Ora Bapak, iki pendeke mun donya niku mun kabeh. Nggih. Kapan duwe bojo kok mukmin, iman, dijak ibadah gampang. Nggih. Wong kapan iman apa-apa nrimo saka Gusti Allah. Iki bojo nek mukmin ku ngono, nek mukminah iku. Orang duwe gelang ya gelang-gelang karet. Gelang rimo. Ya orang duwe emas ya duwe apa-apa monel disepuh. Ya ngono to. Solihatun sing solihah. Solihatu wong wedok nggih sing hubungane kalih Allah apik, hubungan kalih masyarakat apik. Luweh-luweh hubungan dengan suami dan anak-anaknya. Api itu sholihah. Loh Bapak, sampai kanjeng Nabi dawuhno, wong wedok sing sholihah, muti ahli zaujiah, wajabat lahal jannah. Wajib masuk surga. Ini loh Bapak, wong iku nek sing wedok sholihah, lemu wongnya. Akhirnya dulu, wong lanang kok kuru-kuru iku cerewet be sing wedok iku. Kagian pikiran. Apat nih kalau siji, napa mau lisanun zakirun. Loro kolbun syakirun. Iki sing hubungane kali syukur. Nggih. Badanun sabirun. Niki pun rangkep kali winginane nika bab sabar, bab zikir niku wau bab syukur telu. Nomor 4 bojo. sing mukmin sing salihah. Wong wedok niku termasuk dunya, Pak, nggih. Dunya iku apa? Almal barzah wal mar mata dunya. Nggih, nek diucapno Jawa terus pundi? Harta, tahta, wanita. Tapi sing darane dunya ku harta sing ora ana paedahe kanggo akhirat. Tahta sing ora ana paedahe kanggo akhirat. Wanita sing ga ana paedahe kanggo akhirat. Tapi kapane harta, tahta, wanita iku kok berfaedah untuk akhirat? Jenenge mazru'atul akhirat. Ku tanduran akhirat. Sampai Asy'a Abu Sulaiman Ad-Daruni dawuh, al-mar'atu sholihat laisat minat dunya. Wong wedok sing sholihah ku gak termasuk dunya. Gak termasuk dunya. Nggih. Ane Kanjeng Nabi nggih dawuh ad-dunya mata, dunyaku kesenengan. Wa khairu mata'i dunya, sak bagus-bagusnya kesenangan dunya, almar'atu sholihah. Goleku sing sholihah ngono lho, Kang. Golek kok sing sugih. Sing dhuwur. Sing kuning. Sing anuh. Sholihah ngono ae lho, ya masa ndek-ndek gak apa-apa. Nggih. Yo ndek, yo ireng, yo elek, apa-apa asal salihah. Engko bojone ku elek, elek ku nyugi. Estu. Bojoku nek elek, Pak, salihah. Rasa kasur kloso wis trimo. Kloso wis trimo. Temenane. Dene wayu, nggih. Nggih dilema ikhlas cak tinggi tok. Mangan kulup-kulupna ya suwenen. Ya Allah. Para ibu lan para bapak, nggih sing terakhir nomor 4 nggih zaujatun mukminatun sholihat. Mulane biyen niku Nabi Dawud. Nabi Dawud niku orang hebat bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud sing terkenal apa nih, Pak? Nabi Dawud ku sing terkenal nggih. Nomor siji suarane. Nabi Dawud terkenal. Suarane. Enak. Nabi Dawud yang terkenal malih. Menguasai batu. Menguasai gunung. Menguasai besi. Nabi Dawud. Ibadahe sing terkenal niku posone. Poso sedina poso, dina mokel, dina poso, dina mokel. Nalikane perang kali Raja Jalut, nggih. Raja Jalut, Nabi Dawud niku membantu Raja Tolut. Raja Jalut dhuwur bapak nggih. Dhuwur, dhuwure 150 meter. Nggih, katik niku topi bajane, topi bajan ku dideleh diangkat wong 100 gak kuat. Wabe ku nganggo baja kabeh, nganggo baja. Mulai saka sepatu de kasute sak pendhuwur nganggo baja. Terus bapak nganggo niku krepyak, ku baja. Nek dasundi kok iso kalah ambek Nabi Daud. Nggih. Nabi Daud niku mboten enten sak dengkule nggih. Dengkule. Nggih, maca kitab Zabur. Suarane penak nggih. Suarane penak ku tuh nengkling-nengkling sampai mendek. Terus enten watu, watu itu sing pengen melu Nabi Dawud. Kulo tumut, kulo tumut. Watu niku disawatno ning nggih. Dan topi baja niku tembus. Oh Bapak. Masahartal jibala wal hadida li Dawud alaihis salam. Masahartal jibal gunung tuh nek dikokon mlaku Nabi Dawud mlaku, Pak. Gunung wal hadidah besi. Besi itu kuat kaya apa? Lunak, ngoten ya, lunak kaya tape. Ya lunak, Pak. Wes iku dicekel Nabi Daud ngoten wae. Mun gembuk. Kaya bubur. Mane sampai napa hizipe. Syafiasan asadili hizib bakar masakhortal jibala wal hadidah li Dawud alaihissalam. Nabi Dawud niku ndonga teng Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula nyuwun perkawis sekawan nggih. Lan kula nyuwun perlindungan saking perkawis sekawan. Perkawis sekawan Gusti ingkang kula suwun niku mambes setunggal lesan ingkang dikir ngene. Pau dan ngedungane kanjeng Nabi wau. Nomor tunggal lisan sing ngambi pikir. Nomor kali kolban syakiron. Ati manah ingkang seneng syukur. Nomor tiga wabadanan sobiron awak sing sabar. Ya, dicoba Allah ku betah. Dicupu sakit betah, dicupu nopo mawon betah. Wa minim wazaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Iwe podo mbek akan dawe kanjeng Nabi wa. Dadi Nabi Daud ku nek nyuwun sing disuwun perkara papat niki. Siji lisan sing gelem pikir, loro ati sing gelem syukur, telu badan sing sabar. Nomor papat dong Nabi Dawud wong wedok nggih sing membantu urusan dunia, urusan akhirat. Masya Allah Pak nggih, wong lanang ganti wong wedok Masya Allah nggih, mulane aja dikepelai ya. Dadi kepala iya aja disentaki wae aja. Dak dhewe wedok ruwet Pak nggih. Estu. Wedok isuk-isuk napa entang wedok turu isuk yo mboten enten. Sing dekok isuk sapa? Wong wedok begitu tangi ku senyang pawon. Nggih. Masa to bengi gulut kaya apa? Isu-isu yang pawon, wong lanang kan gak balik turu sanggur-sanggur. Nggih. Nyapi napa kopine sing lanang disiapi. Nggih, unjukane disiapi, sarapane disiapi. Nggih. Nek abise nganggo banyu panas, wis digodhokno banyu panas, masyaallah. Nek ana dayok nglatihne, wis nggih. Kadang sampai gak kober ngepenek nemoni dayo. Nih ribut neng pawon. Yeah. Coba jangan buat tengah dia bucu sopo sing neng pawon. Enten dayo. Are-are alah melayu. Anak itu tengah pian kok semayan be kancane lungo. Neng umah kok neng pawon dah gak kerasan. Ya amain. Nggih bojo masyaallah. Sampeyan kok sakit nemen para bapak nggih. Sakit temen. Kok sampai upamane cawik nyawiki, pipis nyawiki, anak mentolo bukan? Nun. Upamane sampai pipis nyawiki anak mentolo bukan? Ya Mas Mama wedok gak mentolo. Nyawi sing ngarep ya kula nduk sing gawe kowe piye. Juga mentolo. Sing mentolo bojo. Nggih mboten nyawi imburi, nyawi ngarep. Nek bojoku nggih dokoh nggih. Muntala mawon nggih. Mulane tak kandhani aja disengeni ae. Bojoku nek wis lara susah wong lanang. Temenan. Nek wong lanang lara ku bojone ngopeni masyaallah. Tapi nek sing wedok lara. Wis jalan umur kok watuk e gak wis wis. Masyaallah, masyaallah. Mane Nabi Dawud dongane sing nomor 4 wong wedok bojo sing bantu urusan donya, bantu urusan akhirat. Ate ngapane mauludan kok nggih angen-angen. Masyaallah, jenenge kotak nasi sak menikai iki sing masak sapa? Ya jam wedok gak ana ngono, wong lanang masak ae. Wis pancen cukup kabeh wong wedok. Mulane wong wedok sing salihah tidak termasuk dunya. Para bapak terus hitungane Nabi Daud. Sekawan ingkang kula nyuwun perlindungan Gusti. Nomor setunggal anak sing menguasai kula. Waladun yakunu alayya syahidan. Kula takon jenengan. Enten boten anak sing koyok majikan. Nun? Dan niku ya Allah Gusti kula nyuwun perlindungan duwe anak sing koyok majikan kula. Oh anak itu koyok majikane wong tua. Bu, ngene bu, pak, ngene pak. Masya Allah. Aku di orang arek pondok itu tetap jiewer. Sing ngeden kue biyen ku sapa. Nalika ngeden kue ngono ya negak mati ya urip, negak urip ya mati. Sorona. Mulane kapan ana ibumu apa mbakyumu lahirno? Neng ngono BKI anu. Rungok loleh nangis. Anggitmu ngono. Ibu disentaki. Dikandan ibu gak manut. Masya Allah. Dungane ya Allah Gusti. Konyuun perlindungan. Saking anak. Sing dadi majikan kula. Dikisi anak. Serawung karo bapake karo ibuke koyok-koyok majikan. Gelok entone anake berhasil usahane. Ya apa ning ibuke? Ibuke kokon nyapu, kokon numbak-numbak. Kokon gendonge putu, nggih. Dekok numbak-numbak popoke anak. Iku sapa? Ibu iku ibu. Insyaallah. Nabi Dawuh gruwung irunge nek ana anak ora iso mlebu swarga sebab wong tuane. Wong pun nek sik ndek wong tuwa gampang golek swarga. Nggih. Mergo apa? Dawe Nabi waliduka jannatuka wa naruka. Wong tuamu ku swargamu ya nerakamu. Nek mbok bukteni, mbok senengno atine swarga. Tapi nek mbok larani atine, nggih. Ya anak-anak sekalian, neraka. Waliduka jannatuka wa naruka. Para bapak, iku kapare berhasil. Ya Allah, bapak iki dianggep apa? Nggih, mak iki dianggep apa? Ku jenenge waladun yakunu alayya sayyidan. Anak sing selawunge kalih kula kaya majikan. Siji nomor loro bamini mratin tusayyibuni qabla waqti syahid. Nomor kalih Gusti kula nyuwun karaksa gadah bojo sing dadekno uwan kula cepet putih. Nggih. Nggih ya. Lah ya ora ana wong ku sampe tuwek rambut ijo ireng ya. Ora kakean mikir. Wedone cerewet jarukane aneh-aneh bisa ibadah angel atik ngeluyuran pisan. Ya Allah, wong lanang diluke putih rambuté. Kucing rambuté dadi wanun sadurunge mangsane. Nek umur mangsane umur kula mun 70. Lah kok 75 wis putih. Ada sing kandha anu yae niki sebab e toyo digen kula mengandung air. Anu yae kula salah ndamel sabun. Ora salah ndamel sabun, salah golek bojo ngono. Nek bojo salah akhire mikir ciluke wanen. Mosok disumir putihne, disumir putihne. Masyaallah. Bapak-bapak mau tak cerita. Nggih, teng kitab An-Nawatir. Sing nulis niku jenenge Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Teng kitab An-Nawatir. Niku pengene nyeritakno teng zamane Nabi Isa alaihi salam. Enten wong iku seneng ambek bojone. Seneng-senenge sampai keliwatan. Bego bojone ku ayu. Apik ya dukur. Dukure mboten kebablasan. Dukure dukur sing sae. Kulite putih. Irunge bangir. Rambute ngandan-ngandan. Lambene ku abang kaya cucuke glatik ngono. Masyaallah. Seneng dereng sampe duwe anak mati bojone. Nggih. Bojone mati dipendem ning kuburan, ditunggoni ning kuburan. Nangis-nangis ning dhuwure kuburan. Enten mboten wong nangis ning dhuwure kuburan. Maisane dilus-lus. Undukane mlemahku dilus-lus. Sampai beberapa hari. Mboten ditano teng kitab sekian hari mboten sampai beberapa hari. Di saking susahe nangis mboten saged film saking susahe. Sakhire Sayyidina sinten Isa alaihi salam liwat. Liwat bareng liwat apa to jung kok tangisi wae. Iki lho ya ruhallah bojoku lo meninggal. Badaku sangat mencintai dateng bojoku lo niki. Anu kula nyuwun tulung lho mbok nggih pengen uripaken bojoku lo. Berkat Nabi Isa terkenal sakit nguripno yang pecah. Ya wis tak uripno. Digedhog kuburane. Lek gedhog kliru. Kliru kuburan sebelahe. Lah digedhog kuwi ku bengkah kuburane metu orang hitam. Sanes niku. Sanes niku. Sanes niku sing niki lho Nabi kuburan sing niki lho sanes niku lek orang hitam nggih. Bareng butuh Nabi Isa ngono. Pengen utusane Allah, ya Isa ruhallah, kula ben niku kafir. Kula mati iki mati kafir, Nabi sampai kula disiksa terus teng kuburan. Jane kula petuk jenengan kula, aku kula sakniki mlebu Islam nggih. Iki untung urip meneh terus mlebu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Anu iki mengkliru wis bali omati meneh. Balik mati meneh. Tapi untung, untungnya apa? Mudah buis lah. Ini ku sami kalian bapak Kanjeng Nabi. Bapak ibu Kanjeng Nabi. Nah kok Kanjeng Nabi mau tanah pakai, kuburan pakai, tapi susah. Bareng kundun itu kita bunga. Sebabnya apa? Ibu bapaknya ditangekno, moto sadat, akhirnya situ malih. Jadi bapak ibu Nabi ini ku nggih termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi petuk Kanjeng Nabi dalam keadaan percaya kalih Kanjeng Nabi. Oh bapak niki wong wireng iku akhire pejah malih tapi pun dadi wong mukmin. Akhire siniki niki ya Rasulullah sing niki sing bojoku lho digedruk niku tangi bengkak. Oh bapak panjenengan jowo ayu temenan. Wis saiki wis urip ana wis cak ngrono wis saiki wis urip suwenenge gak karuan nggih. Tebijak teng pinggir ngoten nggih teng pinggir dalan mosake ngantuke dek aku nunggoni awakmu ku sampai pirang-pirang dino. Sampai aku gak mangan, aku gak ngombe, aku gak turu sampai loyo saiki dek. Wis saiki sila kene aku tak turu. Turu Pak saking mboten tilem blas e. Akhire sing wedok niku jenenge Slonjor niku lho Slonjor jenenge suku-suku Batok. Batok lahir. Niku bantalan pupun iku rak nikmat to, Pak. Nikmat. Ate jenenge kangen sak mono suwene ditinggal mati. Dilus-lus sampe sing wedok niku. Dilus-lus. Lah kok enten pangeran, Pak. Pangeranku putra raja. Mumpak jaran bawa kus wong ing kawanten. Kuwanten wong ngene. Bagus. Jarane apik, pakaiane mewah, mung panjenengan seorang pangeran. Wong usah niki mawon William ku koyo ngono. William. Sang pangeran dari Inggris. Lho iki akhire nyawang ning wong wedok. Lah yo wong wedok kok lulus-lulus sing lanang. Sing lanang dipetani barang ambek turune angler bareng disawan akhire sing wedok iku genti nyawan genti mandeng lho kok tertarik si pangeran iki tertarik wong wedok niki wong wedok iki tertarik kali sang pangeran niku akhire matane main matane main pemain mata. Karena main mata di sini bah dengan main mata akhir diawe dan diawe. Ya Allah, sirai silanang dicekelah nolalon didelek. Baru didelek terus nututi itu, sang pangeran langsung menyatakan cinta digonceng untuk melayu. Jangan ini jangan ini bang itu gari warnen ini. Wong diperjuangne mati urip maneh dadak bareng urip dadak ngono. Ditututi. Iya. Duka citane ya napa wong jaran buanter kok saged nututi. Niki para bapak nggih kira-kira nggih diparingi karomah nggih Gusti Allah. Wong disenengi Nabi Isa. Nabi Isa karomah nggih kuatah mujizate. Tututi sampai saged nyekat nyegati ngarepe jaran. Mudun-mudun ngono. Iku bojoku ngono. Iku bojoku aja digawa. Jere sing wedok iku, duduk. Aku duduk bojomu, aku bojone iki ngono. Nggih. Bojone iki duduk. Iya bojoku. Akhir barang wis rame, rebutan, akhir Nabi Isa kurangu. Ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, niki lho tiang istri sing dengan tangi akan saking kuburan. Niku rak bujuku lho nggih. Iya aku bujumu. Wis saiki tak takonane, tak takonane. Wong wedok, awakmu bojone sapa? Iki bojone niki sing gonceng kula niki teng jaran. Pangeran ditakoni, ya pangeran, iki bojone sapa? Bojoku lho. Bojoku lho. Sampai ping telu, wis saiki sing terakhir. Nek jujur kuwi tetep urip, nek ora jujur kuwi balik mati. Tenan. Oh, Bapak, lho ngene iki lho. Wong wedok kapan wis kadung seneng. Wani mati. Lho, teng kulo blabak roh niku njodokno awek niku wis kapan jenenge gak seneng. Mbuh sing gak seneng ku apa niku wani minggat lho, Pak. Ta wedok. Nggih mboten. Nah wis minggat lu sing cekel ku sapa? Gak ditumbruk kecoa itu. Kecoa rak cilik. Nek ditumbruk ambek celeng piye? Masyaallah. Nah, para ibu lan para bapak akhirnya sing terakhir ono. Kula bojone niki, pangeran niki langsung pelak mati. Bareng mati. Wis bojone ya ora melu duwe, pangeran ya gak melu duwe. Padha-padha ora. Ada peringatan. Lihatlah kedua orang ini menjadi satu contoh. Ana wong muslim mati dalam keadaan muslim beriman. Bajet bareng urip akhire malah kufur. Dadi iki kufur wong boten ngakoni. Boten ngakoni kenabiane Nabi Isa. Matine kufur. Deloan wong mati kufur bareng dirupna dadi muslim. Deloan orang hitam. Orang hitam ku matine mati kafir bareng diuripna mlebu Islam. Sadat. Lah wong wedok iki mati-mati muslimah. Bareng urip maneh dadi kufur. Nggih, nek dipikir jeru kabeh Gusti Allah nek ngersakno gak ka ngewan. Iso mulane kelanjengan selalu nyuwun ten Gusti Allah mugi-mugi iman tansah dipunjagi nalian Allah Subhanahu wa taala. Sugah malih waruya ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya Nabi dawuh anahu qol idza kana fitum arbaatun faqad tamula sa'mu kullu idza kana min halalin wa idza ukila wa idza akala dzikrun ismillahi alaihi summa taksuru alai al-aidi wa idza faraha minhu hamidallaha. Kula bapak gawe idza kana fi ta'am arba'atun. Nek pangananku ana perkara papat, iku berarti pangananku panganan sing hebat. Nggih. Panganan niku mempunyai keutamaan yang sangat besar. Keutamaanku ya diridani ambek Gusti Allah. Apa nomor siji panganane halal. Siji. Nomor loro kapane mangan nyebut asmane Allah. Mangan bismillahirrahmanirrahim. Nomor telu tangane akeh. Tangane akeh. Apa tangan akeh? Bapak mulane para habaib mindurati rasul. Niku nek dahar ku mboten pati demen piringan. Nggih. Demene napa demene sak lencer batu nggih. Pundi-pundi habaib niku nek acara ngoten. Nggih. Lenceran batu, batu. Nek paningali ten pundi Sidoresmo, paningali ten Ampel. Paningali teng Beranjangan, paningali teng Kediri, Habib Mustofa. Iki sak lengser ngoten, nggih. Lawe disok ngoten mau. Iki sing paling bagus ku nek wonge akeh, nggih. Mulane kapan ana pangan kanggo wong siji, nyeluk siji maneh. Nggih. Nek kapane pangan kanggo wong loro, nyeluk wong loro. Nek panganan kang wong telu nyelok wong telu maneh. Dadi panganan siji panganan wong loro. Iku berarti tangane akeh. Nek panganan upamane kanggo wong loro tekakno maneh wong loro dadi wong papat. Nek pangan kanggo wong telu tekakno maneh wong telu berarti jumlahe 6. Niku barokah kok Bapak. Nek pangan ijen telu, telu. Wonten nek batu niku warek kabeh, warek kabeh. Kadang-kadang mesti turah. Dadi nomor sekawan kapane batu mangan, nggih, batu mangan idza faraha hamidallah, muni alhamdulillah. Di panganan nomor siji halal. Nomor loro nalikane mulai mangan bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan nomor telu sing mangan akeh, sing mangan akeh. Bapak sae wonge tambah kathah, tambah sae, tambah kathah, tambah sae. Kapan badane dahar, nggih, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak niki sitok pesene sebagian tabiin. Tabiin niku munate jajal nggih. Di samping awake dhewe jajal, nek ana wong ngalami kaya iki diparingi jazah iki. Iki berhasil. Kulo bapak mboten disebut jenenge. Sebagian tabiin niku pengene dawuh nggih. Man tadoharat alaihi ni'am faljuksir zikra alhamdulillahi rabbil alamin. Baman kathurat humumuhu falaihi bil istighfar. Baman alaha alaihi fatru faljuksir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Nomor siji, wong ne diparingi kelonggaran rizki, diparingi kelonggaran kenikmatan, siji kenikmatan kesehatan, loro kenikmatan rizki ne jembar, okay. Kenikmatan nopo mawon, keamanan, kenyamanan, supaya memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kesehatane tetap terjamin, nggih. Kekayaane tetap utuh malah tambah-tambah. Keamanane, kenyamanannya ini akan selalu terjaga. Katane muni alhamdulillah. Soale la in syakartum la azidan. Nomor siji. Banjur sing nomor loro dawe sapa wonge kok akeh susahe nggih ana wong ku susah ngene susah ngene susah nyawang anake susah nyawang bojone susah nyawang ekonomi susah kapane akeh susahe dawe niki wong tabiin nggih oh, bapak. Niki dikangkan moco astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niki kan dempuk wau, Pak. Dempuk wau. Sapa wonge sing mugine istighfar, niku wau. Oleh Allah setiap susah diganti gembira. Setiap kesulitan diberi jalan keluar. Diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi nek kok susah, akeh susah, ngakeno maca istighfar. Upamane wong kok bangga fakir, kakange wis sugih, dulure wis sugih, bangga fakir, supaya ngakehno la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Para bapak, mohon semanten niki penjelasan tentang syukur. Jadi sifat-sifat yang terpuji sing pun kula terangaken nomor 1 tobat, nomor 2 sabar, nomor 3 syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin min al-fitani wahdika fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatin min al-kifani rabbika bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amit nafikari kati tamu hafati minah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi ala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi ardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada Bapak Mutiara Indah nembe selesai jilid 2. Niku mboten usah ngenteni diji sampun waca-waca teng griya. Niku tiap-tiap hikmah ku saya beri hikayah. Pasukane cerita-cerita mendete saking kitab mboten kondungeng piyambak mboten. Ampiran dari kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.